Sesungguhnya maknanya adalah dasar, atau bisa dikatakan sebagai pokok-pokok. Sehingga thalathatul usul adalah tiga dasar pokok atau tiga landasan. Atau jika dikatakan sebaliknya al-usulut thalathah, maka maknanya adalah pokok-pokok dasar yang tiga, yang maksudnya penulis yang wajib diketahui bagi setiap diri kaum muslimin. Sebelum kita kaji lebih lanjut tentang kitab ini, perlu diketahui apa yang menjadi alasan kita bahas kembali kitab ini. Dikatakan kita bahas kembali menunjukkan sudah pernahnya kitab ini dibahas. Tetapi pada sekian tahun yang lalu, yang mungkin generasi di waktu itu sudah adanya perbedaan dengan generasi atau yang hadir di majelis malam hari ini. Di waktu itu kita kaji kitab ini pada kajian Ahad di Musalla Al-Ghuraba. Alhamdulillah telah kita kaji secara tuntas. Maka yang menjadi alasan untuk kita bahas kitab ini, sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui ilmu din, maka jangan sampai terlewatkan terhadap kitab ini. Sehingga untuk meyakinkan, untuk memastikan, demikian pula untuk menguatkan bagi setiap diri ahli sunnah, maka perlu kita lalui kitab yang sangatlah penuh dengan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita kaji kitab ini. Naam, bukan berarti sudah kita bahas. Yang hadir pada saat ini juga pernah waktu itu hadir di pembahasan di waktunya tahun yang lalu. Maka ketahuilah, kita bahas kembali untuk muraja'ah sekaligus pembahasan kitab yang dihadirkan di sini melalui syarah dari masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Perlu diketahui bahwa kitab Al-Usulut Thalathah memiliki sekian syarah. Setiap kitab ulama padanya hampir memiliki syarah atau penjelasan. Maka kitab ini memiliki sekian syarah. Perlu kalian ketahui, yang saya bawakan di sini ada setidaknya ada tiga syarahnya kitab Al-Usulut Thalathah. Yang pertama adalah syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itulah yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang beberapa tahun yang lalu. 6. Bersamaan dengan itu ditambahkan dengan syarahnya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Maka ini kitabnya dijadikan satu kitab, dua masyayikh ahli sunnah, yakni Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah dan gurunya beliau, yakni Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah. Yang kedua, di sana adanya kitab syarahnya Asy-Syaikh Ubaid. Asy-Syaikh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri, yang tentu kalian ma'ruf siapa beliau, Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala. Maka beliau berikan nama syarah kitab al-usul thalathah tadi dengan ithaful uqul. Beliau berikan nama dengan ithaful uqul bisyarhi al-thalathatil usul. Cetakan pertama 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2005 telah dikeluarkan cetakan pertama oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Maka yang ketiga yang sedang kita pakai adalah syarahnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, itu yang kalian pegang untuk pembahasan kita pada kajian Sabtu. Maka sengaja kita upayakan untuk kita lebih mengetahui dari sisi yang lain kitab-kitab para ulama, sehingga dijadikannya kajian Sabtu kedua dan keempat dengan dua materi. Yang selama ini materi Riyadhus Salihin itu tetap berlangsung dengan sekali pertemuan, kemudian kita tambahkan materi yang kedua yakni kitab Al-Usulut Thalathah pada pekan ini, yakni pekan yang kedua. Sehingga bagi antum yang hadir, jika terasa bingung ini pekan kedua atau pekan keempat, ini jadwalnya Riyadhus Salihin atau Al-Usulut Thalathah, maka jika tidak pilih-pilih antum bawa kedua kitab itu. Mungkin juga sewaktu-waktu akan berubah. Nah, mungkin pekan yang kedua jadi pembahasan Riyadhus Salihin, atau pekan yang keempat menjadi pembahasan kitab Al-Usul Thalathah. Tapi selama tidak ada perubahan seperti yang telah diberitakan tadi, maka hendaknya bagi yang hadir dihimbau untuk bisa mendapatkan kitabnya, yang insyaallah ta'ala tidaklah rugi kalian memiliki kitab-kitab para ulama, yang dengan itu kalian bisa simpan, kalian bisa pakai seterusnya, buat kalian sendiri, buat keluarga, buat putra dan putri kita, buat anak cucu kita. Kita letakkan di maktabah, di perpustakaan pribadi rumah kita, yang dengan itu tatkala kita wafat, kita meninggal dunia, putra dan putri kita sewaktu-waktu menuju maktabah kita, mengambil, membuka, inilah catatan atau pelajaran yang pernah dipakai atau dibahas oleh ayahku atau oleh ibuku, sehingga pahala terus mengalir bagi orang tuanya. Melengkapi adanya perangkat kita belajar selain kitab, yakni diupayakan adanya alat tulis. 6. Satu untuk menandai mana-mana yang perlu, satu berupa pensil atau pena untuk mencatat dari sisi ini apa artinya, dari sisi catatan-catatan kaki tambahan, dan sehingga sungguh diharapkan bisa didapatkan manfaat yang maksimal kajian, walaupun antara maghrib dan isya kisaran 40 atau 45 menit, yang setiap materinya berjumpa sebulan sekali, bisa kita harapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum pula kita melangkah untuk membahas kitab ini, harus mengetahui siapa penulisnya. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid dengan gelar Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Perlu kita mengetahui biografi beliau secara singkat, yang tidak disebutkan pada syarahnya Syekh Al-Fauzan, tetapi diambilkan dari syarahnya Asy-Syaikh Ibn Baz, dan demikian pula syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ketahuilah nama lengkap beliau Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid Ibn Buraid Ibn Muhammad Ibn Musharraf Ibn Umar min Bani Tamim. Demikian asal usul atau sanad beliau, jalur rentetan dari nama beliau, kemudian ayah beliau, kemudian kakeknya, kemudian terus ke atas, yang beliau adalah dari kalangan Bani Tamim. Sehingga lebih singkat kita sebut Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. 6. Beliau dilahirkan di suatu negeri yang namanya Al-Uyainah. 6. Tepatnya pada tahun 1115 Hijriah. Salah satu wilayah di Jaziratul Arab itulah Al-Uyainah. Di sana beliau dilahirkan di suatu rumah yang penuh dengan ilmu, penuh di sana dengan kesibukan-kesibukan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terdukung pula ayah beliau seorang alim kabir. Jadi memang beliau dilahirkan dalam ruang lingkup ilmu. 6. Ayahnya seorang ulama besar di masa itu. Dan juga kakeknya, yakni Sulaiman. Bukankah nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman? Sulaiman sebagai kakeknya juga seorang alim Najd. Salah satu wilayah pula di Jaziratul Arab, di sana ada Hijaz, ada Najd. Maka Sulaiman sebagai kakeknya, sebagai seorang alim di wilayah Najd di masa itu. Ini terkait dengan kelahiran beliau. Tahun berapa? 1115. Berkaitan dengan perkembangan beliau dari masa kecil, kemudian beranjak remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya. Beliau telah hafal Al-Quran sebelum mencapai umur 10 tahun. Beliau pelajari fiqih. 6. Dari ayahnya. Karena ayahnya seorang alim tadi yang telah disebutkan. Demikian kuat hafalan beliau. Sisi lain, banyaknya mutala'ah, banyaknya beliau mempelajari kitab-kitab tafsir, banyaknya beliau mempelajari kitab-kitab hadis, dan beliau semangat, beliau sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, lailan wa nahara, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ini para ulama. 6. Sengaja disebutkan walaupun secara singkat untuk membangkitkan semangat kita dalam talabul ilm. 6. Perlu waktu yang maksimal. Mungkin sepenuh hidup kita untuk ilmu, belum tentu kita bisa mendapatkan ilmu sepenuhnya. Syukur-syukur dapat separuhnya. 6. Sudah maksimal itu, apalagi belum apa-apa. Apalagi menuntut ilmu hanya sekedar dari waktu yang tersisakan. 6. Maka beliau menghafal matan-matan ilmu pada berbagai bidang. Itulah salah satu cara yang ditempuh para ulama, menghafal matan. maka jika memungkinkan pula dengan kalimat seperti itu, menghimbauan adalah kalian hafal pula nanti matannya kitab Al-Usulut Thalathah. Matannya saja setidaknya. Sulit apa tidak? Berat ataukah tidak? Alhamdulillah disajikan dengan berbagai bentuk, salah satunya buku saku seperti ini, matan-matannya. Nah, sehingga sangatlah ringan untuk kalian bawa, tidak sampai satu on ditaruh di saku kalian. Nah, sebagaimana pula kita bawa pula mushaf Al-Quranul Karim. Ketika kita kemana memiliki waktu, kemudian kita murajaah, kita baca, kita hafal kalamullah. Nah, sehingga tersibukkan waktu tadi dengan naungan ilmu. Kemudian beliau melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu di beberapa wilayah Najd, termasuk pula di wilayah Makkah. Dan kemudian beliau bermulazamah dengan para ulama di sana. Dilanjutkan perjalanan itu ke Madinah An-Nabawiyah. Tidak hanya berhenti cukup satu tempat, dua tempat, tetapi jika masih terjangkau ke tempat lain yang di sana padanya sumber adanya ilmu, maka digapai untuk menuju ke sana. Dan dengan cara berguru, bukan otodidak, tetapi berguru kepada para ulama, belajar. Nah, di antara masyayikh beliau adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari. Nah, beliau penulisnya Al-Kitab, penulis kitab Al-Azbul Fa'id, terkait dengan syarahnya Alfiyah Al-Faraid, ilmu yang berkaitan tentang Al-Faraid, tentang hukum waris. Nah, dan kemudian beliau dikenalkan dengan muhaddits masyhur, muhaddits yang terkenal di masa itu, namanya adalah Muhammad Hayat As-Sindi. Dari sisi apa beliau ambil ilmu dari muhaddits yang tersohor tadi? Dari sisi ilmu hadith, dari sisi rijalul hadith. Nah, itulah perjalanan beliau rahimahullah. Maka Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau pemahaman yang kuat, kecerdasan. Maka ini memiliki faktor juga dalam menuntut ilmu, kecerdasan. Nah, kekuatan untuk menghafal, kekuatan untuk belajar. Maka perlu pendukung-pendukungnya. Dari sisi makanan, dari sisi penunjang-penunjangnya, perlu kalian pilih di dalam makan dan minum mana yang bergizi untuk menguatkan tubuh kita, supaya kita bisa kuat belajar, supaya kita bisa kuat beribadah. Di saat kita perlu makan lahem. Nah, makan daging. Saat kita perlu makan sayur, makan sayur. Perlu makan vitamin ini, makan vitamin ini. Terus, yang kalau kita niatkan kita makan itu semua yang bergizi tadi, maka apa yang kita makan yang halal tadi adalah bagian dari ibadah. Dengan tujuan, dengan kuatnya kita, semakin kuat kita dalam semangat talabul ilmi, dalam semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengikuti dalam karya-karya yang beliau tulis, dari semisal karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan masih ada manuskrip-manuskrip tulisan beliau yang berada di museum. Nah, manuskrip itu tulisan tangan yang kalian tidak semuanya bisa baca. Jangankan kita, mungkin tidak setiap orang yang mengerti bahasa Arab kemudian bisa baca manuskrip. Tulisan tangan, ya, tidak rata, tidak ada harokatnya dan sebagainya. Lembaran-lembarannya pun sudah mulai lapuk dan sebagainya. Maka ini disimpan di mathaf, yakni di museum, untuk menjaga kelangsungannya. Ini sekilas terkait dengan perkembangan thalabul ilmi beliau dari semenjak dini, usia yang kecil sampai beranjak dewasa, kemudian terus beliau tidak henti-hentinya untuk menimba ilmu dari para ulama di masa itu. Singkatnya, wafat beliau adalah pada tahun sebelumnya, wafatlah ayah beliau pada tahun 1153 Hijriyah. Dengan wafat ayahnya, maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mulai melakukan dakwah salafiyah, dakwah menuju tauhid kepada Allah, dakwah menuju pengingkaran kepada kemungkaran, dan menghadapi ahlul bid'ah, menghadapi pula penyembah-penyembah berhala. Nam, beliau mulai melakukannya secara terang-terangan, dan didukunglah oleh waliyul amr, penguasa di masa itu, yakni Muhammad Al-Su'ud. Penguasa Jaziratul Arab di masa itu adalah Muhammad Al-Su'ud, yang dari situ kemudian cikal bakal berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Saudiyah dari kata Su'ud, Su'udiyah. Naam. Maka dari situlah cikal bakal berdirinya negara Al-Mamlaka Al-Arabiyatus Saudiyah, bersamanya para ulama dengan umara, didukungnya dakwah al-haq dengan umara, maka semakin memperkuat, semakin terlebas, tersebar luas dakwah tersebut. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala, sehingga membuat hasad musuh-musuh dakwah tauhid, musuh-musuh dakwah salafiyah semakin benci, hasad dengan semakin tersebarnya dan berkembangnya dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah di seluruh antero dunia ini. Nah, sehingga kemudian mereka dengan itu memojokkan dakwah ahli sunnah dengan istilah dakwah wahabiyah. Nah, untuk menyudutkan kaum muslimin agar tidak dekat-dekat dengan dakwah tersebut, dikesankan bahwa itu dakwah yang sesat, dakwah yang memusuhi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sama sekali tidak. Maka dengan itu perlu mengetahui kitab tentang bantahan dan tuduhan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam rahimahullah, supaya kita bisa menepis syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada beliau. Kemudian terkait dengan karya-karya yang telah beliau tulis, di antaranya yang sedang kita pelajari, yakni kitab Al-Usulul Thalathah. Yang semestinya kitab ini kitab yang didahulukan. Kalau kita meminta nasihat kepada para ulama semasa itu, ketika masih hidupnya Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dan para masyayikh yang lainnya, ketika ditanya apa langkah seorang talibul ilmi untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, maka nasihat dan saran beliau, pelajari karya-karya atau kitab-kitab beliau. Dahulukan yang pertama adalah kitab Al-Usulul Thalathah, karena memang kitab itu kitab yang mendasar, pokok-pokok, prinsip-prinsip, landasan-landasan bagi setiap muslim dan muslimah. Karya beliau yang kedua adalah Kashfu Ash-Shubuhat. Kashfu artinya membuka, membongkar asy-syubhat, kerancuan-kerancuan. Yang ketiga adalah kitab Tauhid. yang sedang pula kita bahas pada kajian Ahad malam di Masjid Darussalam. Nah, maka di antara syarahnya adalah Fathul Majid. Fathul Majid merupakan salah satu syarah dari Kitabut Tauhid. Yang ketiga, yang keempat adalah Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Yang kelima adalah Mukhtasar Zadul Ma'ad. Mukhtasar, ringkasan. Zadul Ma'ad, salah satu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meringkas kitab itu. Maka diberikanlah judul Mukhtasar Zadul Ma'ad. Zad secara bahasa artinya bekal. Al-Ma'ad adalah tempat kembali. Nah, itulah salah satu karya yang mulia, karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian juga Mukhtasar Al-Insaf Wasyarah. Mukhtasar Al-Insaf Wasyarah. Dan berikutnya adalah kumpulan fatwa-fatwa dan karya-karya beliau lainnya yang dibukukan, dihimpun dalam satu kitab, diberikan nama Majmu'ah Mu'allafat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Majmu'ah, kumpulan Al-Mu'allafat, karya-karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang telah diterbitkan oleh Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud, salah satu universitas yang berada di Riyadh. Naam, itulah di antara karya-karya beliau rahimahullah. Yang terakhir, bahwa beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Lahir 1115, wafat 1206. Berarti umur beliau kisaran 91 Hijriyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa jazahu 'anil islami wal muslimin khairul jazaa innahu samii'un mujib. Naam. Kita melangkah pada awal kitab, tepatnya di halaman yang ke-5. Kita perlu mengetahui tentang mukaddimah kitab ini. Mukaddimah, syarah kitab ini yang ditulis oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Kata beliau, Alhamdulillahirrabbilalamin. Lihat pada halaman yang kelima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah beliau memuji Allah Jalla wa'ala dan salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabat beliau, wa ba'd, dan setelah itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa baina aydina hadhihi ar-risalah, risalah thalatha al-usul. Maka di hadapan kita ada satu karya yang berjudul Thalathatul Usul, wahia risalatun jalilah mukhtasarah, yang merupakan risalah atau karya yang agung, yang ringkas, muayyidah bil adillah, yang didukung atau dikuatkan dengan dalil-dalil, min kitabillah wa sunnati rasulih, dari Al-Quran dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata beliau, هذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام. Karya ini merupakan pokok dasar yang agung dari pokok-pokok agama Islam. وهو العقيدة, dasar itu yang dimaksud adalah akidah, dasar pondasi setiap diri muslim. Wa kana al-ulama yahtammuna bi hadhihi al-mukhtasarat yu'allifunaha. Ketahuilah para ulama begitu mementingkan terhadap tulisan-tulisan ringkas pada karya-karya mereka. Naam. Wa yat'abuna 'ala ikhtisariha wa tahdhibiha. Mereka berusaha meluangkan waktu yang demikian banyak untuk bisa menghimpun suatu karya yang disajikan secara ringkas. Tsumma yahfadzunaha li talabatihim, agar bisa kemudian dihafal dengan mudah bagi penuntut ilmunya. Litabqa usulan indahum, tujuannya kitab yang disajikan dengan ringkas itu agar bisa menetap pokok-pokok itu indahum, pada mereka. Wa dzakhira indahum, dan mudah pula untuk diingat. Yastafiduna minha wa yufiduna minha, sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dan bisa memberikan manfaat pula kepada lainnya. Wal bada'a bi hadhil mukhtasarat hiyal asas li talabatil ilmi. Ketahuilah, ini antum kasih tanda, memulai sesuatu dengan yang ringkas merupakan dasar atau permulaan bagi setiap penuntut ilmu. Fatalibul ilmi yabda bitta'allum syai'an fa syai'an. Maka yang sudah semestinya bagi setiap penuntut ilmu memulai sesuatu dalam belajar itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, bertahap. Dimulai dari yang ringkas-ringkas. Ya'khudz min mabadi'il ilmi wa usulih. Dia ambil dari dasar-dasar pokok-pokok ilmu. Wa yatadarraj fihi, kemudian dia lakukan secara bertahap. Fahadihil mukhtasarat tariqun al-mutawwilat. Maka ini merupakan ringkasan dari tadinya yang panjang. La yumkin an tafham al-mutawwilat illa ba'da fahmil mukhtasarat. Yang tidak mungkin kau akan bisa paham sesuatu yang panjang, panjang lebar, kecuali setelah kalian memahami secara yang ringkas-ringkas. Wa tadarruj minha syai'an fa syai'an, kemudian kalian lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Wa li hadza qalu fi ma'na qawlihi ta'ala, maka oleh karenanya mereka katakan terkait dengan makna firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-79, walakin kunu rabbaniyin, maka hendaklah kalian menjadi rabbani, pengabdi-pengabdi Allah subhanahu wa ta'ala, bima kuntum tu'allimun al-kitab, dengan sebab apa yang kalian pelajari dari Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab pula apa yang kalian telaah, nam yang kalian pelajari padanya. Sehingga dipelajari sesuatu itu secara bertahap dan dimulai dari perkara yang mendasar. Kata beliau hafizahullah, inna rabbaniyin humul ladzina yabda'una bisagha'ir masailil ilmi qabla kibarih. Sesungguhnya yang namanya rabbaniyin, mereka itu adalah yang memulai dengan sagha'ir. Naam. Dengan permasalahan-permasalahan yang kecil dari masalah-masalah ilmu, qabla kibarih, sebelum dia tahu masalah-masalah yang besar. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtida' minal masail as-saghirah ilal masail kabirah. Mendidik diri mereka dan penuntut ilmu untuk memulainya dari masalah yang kecil baru menuju kepada masalah yang besar. Hadza syai'un tabi'i, ini sesuatu yang menjadi kewajaran dan sesuai dengan fitrah. Mulai sesuatu itu dari yang dasar. Naam. Li anna kullal asya' tubda' min usuliha wa asasatiha. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dasarnya. Thumma takabbar wa ta'azzam ba'da dhalik. Kemudian setelah itu yang besar dan yang besar berikutnya. Fa ammal ladzina yahjum 'alal ilmi hujuman min a'la. Sedangkan mereka yang memulai dalam talabul ilmi, menantang ilmu dari a'la, yang tinggi dulu. Ada apa saya mau menuntut ilmu dari yang dasar? Gengsi saya, sudah tahu saya itu semua. Saya pengin masalah-masalah yang besar. Tidak tahu menurut dia yang besar itu apa. Siapa yang menantang ilmu dari sisi yang besar sebelum dia lalui yang kecil, hadza yat'ab, dia akan lelah nantinya. Wala yahsul ala syai', dan dia tidak akan dapatkan sesuatu. Bainama alladhi yabda'u minal usul wa yatadarrat hadza huwa alladhi bi'idznillah yasiru ma'at tariqis sahih wal ittijah as-salim. Dibandingkan mereka yang memulai ilmu dari dasar dan bertahap biiznillahi ta'ala, maka dia akan jalani dengan cara yang benar dan arah yang selamat pula. Ketahuilah, kata Syekh Al-Fauzan membawakan dalil, antum perhatikan dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ahillah, bulan sabit. Qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Jawablah kepada mereka bahwa hilal itu adalah tanda-tanda atau tempat penentuan bagi manusia dan sekaligus penentuan waktunya haji. Walaisal birru an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah satu kebaikan engkau datangi rumah itu dari belakangnya. Medal wingking, kata orang Jawa. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan itu adalah bagi mereka yang takwa. Maka Allah selanjutnya katakan apa? Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah itu min abwabiha, dari pintunya. Wattaqullaha la'allakum tatuflihun. Taqwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan berhasil, kalian akan tercapai apa yang kalian maksud. Kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ha'ula sa'alu 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Limadha yabda' al-hilal saghiran thumma yakbur hatta yatakamal. Bagaimana sih bilal hilal itu dalam keadaan kecil, kemudian jadi besar, kemudian jadi sempurna, jadi bulan purnama. Thumma yasghar, kemudian nanti kembali kepada kecil pula. Jadilah kemudian pada akhirnya menjadi hilal, jadilah bulan sabit. Mereka inginkan bertanyanya itu ke sana. Fa'ataballahu alaihim, maka Allah jalla wa'ala ingkari pertanyaan yang demikian tadi, yang dimaksudkan untuk bertanya kepada maksud tadi. Wawajjahum an yas'alu amma yanfa'uhum, maka Allah arahkan mereka untuk bertanya apa yang bermanfaat buat mereka. Wa an ya'tu buyutal ilmi min abwabiha, dan hendaklah mereka datangi mulai ilmu itu dari pintunya, sebagaimana mereka mendatangi rumah itu dari arah pintunya. Amma su'al anil hilal wa ahwalih wa sigari wa kibarih. Sedangkan bertanya tentang hilal, bagaimana kondisinya, keadaannya, kenapa kok kecil kemudian besar. Fahadha la fa'idalahum, maka ini tidak ada faedahnya. Bal al fa'idah hiya an yas'alu amma yahtajuna ilaih. Yang semestinya faedah itu adalah mereka tanyakan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Huwa ma'rifatu fawaid al-ahillah. manfaat dari adanya bulan sabit. Walihada qala, maka Allah katakan, qul hiya mawaqitu linnas. Manfaat bulan sabit itu penentuan waktu bagi manusia dan penentuan waktu haji. Adapun masalah kalian inginkan jawabannya, bagaimana perkembangannya dari kecil kemudian jadi besar, maka itu la yahtajun, tidak terlalu dibutuhkan. Bayyana lahum fawaiduha, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan manfaatnya. Wahia annallaha ja'ala mawaqita linnas ya'rifuna biha al-ibadat wal-mu'amalat wal-ajal wa ghairi dhalik. Maka Allah jadikan penentuan sebagai bagi manusia agar mereka bisa menentukan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu bermuamalah, dan sekaligus penentuan kapan ajalnya dan lain sebagainya. Fa arsyadahum ila fawaid al-ahillah wa lam yujibhum an su'alihim an haqiqatil ahillah. Maka Allah arahkan kepada manfaatnya hilal, dan tidak Allah jawab mereka dengan pertanyaan hakikat dari hilal. Li'annahu laysa lahum fi dhalika fa'idah wa liwajjihuhum ila ma yanbaghi an yas'alu anhu. Karena tidak ada faedahnya buat mereka, dan Allah arahkan kepada yang pantas untuk mereka tanyakan. Wa huwa abwabul ilmi, yakni pintu-pintu ilmu. La zuhur al-ilmi wal masail al-fuduliyah, bukanlah dimulai dari permasalahan-permasalahan yang cabang atau permasalahan-permasalahan yang panjang yang tidak mereka butuhkan. Wa inihtaju ilaiha fahiyya hajatun qalilah, jika memang itu diperlukan maka kebutuhannya sangatlah sedikit bagi mereka yang memang mumpuni dalam masalah tersebut. Itulah muqaddimah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.